Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan ja'ala fi qulubihim mahabbatan li rasulillah wa mahabbatan li ummati rasulillah fa asbahu minal mutahabbina fillah wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya rabban narzukna mahabbata habibika sayyidina Muhammad warzukna mahabbata ummati habibika sayyidina Muhammad ij'alna ya rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya rabbana hasyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, mari kita terus berbaharui syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang selalu dan terus-menerus Allah berikan kepada kita tanpa henti, baik itu nikmat yang pernah kita minta ataupun nikmat yang tidak pernah kita minta, baik itu nikmat yang kita sadari atau nikmat yang tidak pernah kita sadari, dan itu lebih banyak lagi. Semoga dengan syukur itu Allah mengabadikan nikmat-nikmat tersebut sehingga nikmat yang kita rasakan saat ini di dunia mukaddimah kenikmatan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang agung lagi dan amat agung adalah Allah memilih kita lahir menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah karunia. Kita lahir, kita tidak pernah minta lahir di abad sekarang ini. Tapi Allah pilihkan kita hadir lahir, kemudian Allah membimbing kita, memberikan kepada kita keyakinan, keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dan menjadi umat Nabi Muhammad ini dirindukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad hadir itu. Orang-orang terdahulu dari para Nabi itu merindukan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah Nabi besar, ulul azmi. Nabi Musa alaihissalam itu beliau di samping mendapatkan wahyu yang namanya kitab Taurat, beliau juga mendapatkan suhuf. Wahyu-wahyu selain daripada yang termaktub di dalam kitab Taurat, ada suhuf, suhuf Musa. Wahyu di dalam suhuf tersebut diceritakan tentang satu kaum yang istimewa, satu umat yang istimewa, umat yang agung, umat disanjung oleh Allah yang sangat luar biasa. Sehingga di saat melihat wahyu tersebut, membaca wahyu tersebut, Sayyidina Musa itu berharap, semoga itu adalah umatku. Jadi mendengar cerita tentang umat mulia, berharap, semoga ini adalah umatku. Sambil memohon, ya Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah, jadikanlah ini umatku ya Allah, umatku, membaca lagi di lembaran berikutnya, ada lagi disanjung-sanjung umat. Lagi-lagi Nabi Musa AS menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah jadikanlah itu umatku. Menemukan lagi di lembaran yang lain, lagi-lagi umat istimewa disanjung. Sayyidina Musa menengadahkan tangan dan memohon, ya Allah jadikanlah ini umatku. Dijawab oleh Allah dengan wahyu, yang jawaban itu adalah, bukan wahai Musa, itu bukan umatmu, innama hiya min ummati Ahmada, tapi itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Lihat, rupanya yang tertulis di suhufnya Nabi Musa adalah umat Nabi Muhammad. Karena begitu agung dan istimewanya, terpesona Sayyidina Musa. Tanpa beliau sadari, refleks kerinduan kepada kemuliaan, Nabi Musa tiba-tiba menengadahkan tangan dan memohon, Allahumma ja'alni min ummati amhada. Kalau tadi mengatakan Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikanlah itu umatku, setelah tahu umat itu adalah umat Nabi Muhammad, lalu Sayyidina Musa AS menengadahkan tangan dan memohon, Allahumma ja'alni min ummati ahmada, ya Allah kalau begitu jadikanlah aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa rindu untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tapi kita sudah dipilih oleh Allah. Dan sungguh Anda tidak akan berkumpul di sini kecuali karena Anda merasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita saat ini diniatkan. Diniatkan dengan tulus, semoga perkumpulan kita saat ini adalah mukaddimah perkumpulan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita perlu pembuktian. Jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad sesaat, kemudian sesaat yang lain lagi bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar kita terus berbangga dengan hati kita, merasa kita percaya diri, bangga kalau kita umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad disanjung oleh Allah, kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kita paling bagus ya umat. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, umat paling mulia adalah umat Nabi Muhammad. Tapi kita harus tahu, kenapa kita menjadi paling bagusnya umat? Bukan karena dirimu semuanya ini, bukan. Akan tapi karena dirimu ternisbatkan kepada Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad, maka menjadi paling bagusnya umat. Lagi-lagi kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk membuktikan atau untuk menunjukkan atau kualitas kalau kita ini umat Nabi Muhammad, tentu ada upaya-upaya sekaligus pembuktian dari kita. Adapun upaya-upaya adalah bagaimana kita terus-menerus menanamkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering disuarakan oleh para ulama, mahabbah Rasulullah. Cinta Rasulullah, cinta Rasulullah, cinta Rasulullah. Sehingga kalau masuki bulan seperti ini, bulan Maulid, berebut semuanya, berlomba-lomba untuk mengadakan perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir setiap majlis, bagi orang yang kenal makna cinta, begitu pentingnya makna cinta, tidak lupa disisipkan tentang solawat kepada Rasulullah. Tadi masya Allah majlis kita dimulai dengan pembacaan sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca solawat, sanjungan-sanjungan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majlis yang sangat mulia. Semoga ini benar-benar kelak, benar-benar menjadi sebab kelak kita dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal lagi yang perlu kami hadirkan, bagaimana agar kita bisa semakin cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa cara yang harus kita hadirkan. Ada 4 cara. Dan cara yang satu, kalau tidak salah kan pernah kami singgung di majelis ini, adalah bagaimana kita tekankan saat ini. Di antaranya ya, bagaimana kita sering membaca sejarah Nabi, kita membaca salawat kepada Rasulullah yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita membiasakan dengan Nabi. Yang keempat adalah kita harus punya andil dalam berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir akan kami bahas. Jadi kalau memang Anda ingin menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad, atau kalau Anda ingin mengukur sejauh mana cinta Anda kepada Nabi, Tidak usah Anda berbicara tentang urusan dirimu kepada Nabi. Ini bab lain. Anda bersolawat, iya. Akan tapi sekarang urusanmu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kecintaanmu kepada umat Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad begitu cintanya kepada umat beliau, sehingga beliau itu setiap malam memohon kepada Allah dan menangis permohonan yang dibarengi dengan derai air mata. Karena permohonan yang sangat, sampai didengar oleh Siti Aisyah, Rasulullah itu menengadahkan tangan memohon, sampai dikatakan oleh Siti Aisyah, suara Nabi, tangis Nabi itu tangis yang dipendam, sehingga suaranya itu bergetar di dalam dada Nabi, menunjukkan kalau yang dimohon, diminta oleh Nabi sesuatu yang sangat berat. Lalu Siti Aisyah bertanya, apa yang kau minta ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, aku memohon kepada Allah untuk umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi selalu mengingat umatnya setiap malam, bahkan di saat beliau menjelang wafat. Saat beliau menjelang wafat, selalu beliau memanggil kita. Memanggil maknanya memohon kepada Allah, memohon kepada Allah demi umatnya, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku, umatku. Dan sungguh Nabi tidak rela jika ada satupun dari umatnya ini terjerumus. Nabi tidak rela jika ada satu umatnya masuk neraka. Sungguh Nabi sangat mencintai umat beliau. Artinya Nabi sangat mencintai kita, bahkan cinta Nabi kepada kita ahabbu ilaina minna, ahabbu ilaina, Rasulullah itu lebih mencintai kita daripada diri kita sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita. Nah, sekarang kita ini bagaimana cara memandang umat Nabi Muhammad? Makanya kalau ada orang sama umat Nabi Muhammad kok kejam, zalim, ini bohong dia, biarpun katanya maulitan setiap hari, mau ke mana? Bukankah yang kau zalimi itu umat Nabi Muhammad? Nabi sayang loh dengan dia, Nabi cinta loh dengan dia. Makanya kalau ada orang pendendam, loh, Nabi rindu kemuliaan kok, rindu umatnya itu mulia, rindu umatnya baik. Maka nanti silsilah urusan dengan sesama manusia harus terus kita bangun. Makanya harus kita ulang kembali bagaimana urusan kita dengan ibunda kita. Nabi nyuruh kau berbuat baik dengan ibu. Nabi menyuruh kita berbuat baik kepada ibunda kita, ayahanda kita. Nabi menyuruh kita berbuat baik kepada istri kita. Bahkan Nabi menyuruh kepada kita berbuat baik kepada umat Nabi, biarpun tidak ada hubungan kerabat sanak dan saudara. Asalkan itu umat Nabi Muhammad, hendaknya kita punya kecintaan kepada beliau. Nah, ini sekarang bagaimana menerjemahkan cinta ini? Nah, ini menerjemahkan cinta malam ini akan kita bahas. Tentu banyak cabang-cabangnya. Disebutkan para ulama bagaimana kita menghadirkan kecintaan kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah menghilangkan kebencian kepada mereka, menghilangkan dengki kepada mereka. Kalau ternyata kita ngedengki kepada mereka, tumpangi dengki ini dengan doa yang baik. Mungkin kita ngelihat tetangga kita rumahnya bagus. Ya Allah, semoga rumahnya semakin gede, bermanfaat untuk ngaji, untuk ibadah, dan semoga dia menjadi orang kaya, ahli surga. Tanpa harus kita turuti kedengkian kita. Kalau kita benci sama seseorang, jangan dituruti dengan emosi marah, apalagi sampai melakukan tindakan yang merugikan. Agar tapi kalau kita marah, kita saya marah betul dengan orang itu, awas ya nanti malam setelah malam tiba menengadahkan tangan, ya Allah, orang yang kurang ajar kepadaku, berikan kepadanya segala kebaikan ya Allah, ampuni dia ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, jaga keluarga istrinya ya Allah. Habis, ngapain harus biara? Katanya cinta umat Nabi Muhammad, katanya senang maulidan, katanya serang solawatan, kenapa kita membenci umat Nabi Muhammad? Kalaupun kita harus marah dan benci, kita marah perilaku, ya, seorang pelaku maksiat, kita benci dengan kemaksiatannya, akan tapi tidak benci dengan orangnya. Maka kita terus mendekat, tanpa harus, enggak. Kalau benci kepada kemaksiatan, ya harus. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menumbuhkan makna kecintaan ini? Secara umum dulu, baru nanti kita lacak satu-satu demi satu, kita dengan tetangga, kita dengan saudara, kita dengan sesama pedagang, kita dengan sesama ustadz. Ini adalah detailnya nanti. Secara umum bagaimana kita ini menumbuhkan makna kecintaan secara umum kepada umat Nabi Muhammad. Dan itu yang akan dikembalikan Allah kepada kita. Disebutkin dalam hadis, Allah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong saudara. Allah akan menolong seorang hamba jika hamba tersebut mau menolong saudara yang lainnya. Berarti kita membuat sebuah pertolongan untuk umat Nabi Muhammad. Dan pertolongan itu tanda cinta. Disebutkan bahwasanya Allah nanti kalau orang pada berada di padang mahsyar, Allah menyeru. menyeru Ainal mutahabu Nabi Jalali, mana orang yang hidup di dunia itu saling mencintai karena aku, dikumpulkan oleh Allah. Di saat orang-orang pada kepanasan, bingung dengan padang mahsyar yang katanya matahari hanya sejengkal di atas kepala mereka, akan tapi di situ ada hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah. Enggak ada kebencian dengan sesama, enggak ada cemberutan dengan sesama, yang adalah senyum, yang ada adalah keindahan. Maka orang-orang semacam ini akan dikumpulkan oleh Allah. Kemudian setelah itu perlindungan yang tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan digiring sampai ke telaga Kautsar, meminum air telaga Kautsar dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang meminum air telaga Kautsar maka sesungguhnya dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian akan digiring meluncur melewati Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim dilewati oleh orang-orang tersebut seperti kilat. Melewati Shiratal Mustaqim lebih cepat dari kilat. Itu rombongan orang yang saling mencintai, mencintai di antara umat Nabi Muhammad. Maka ayo saat ini kita berusaha untuk menghilangkan kebencian, kedengkian. Kan tapi sekarang kita akan berbicara secara umum bagaimana mewujudkan cinta kepada umat Nabi Muhammad. Dalam bahasa menanamkan kecintaan yang empat tadi yang kita sebutkan, pertama seringlah membaca solawat, yang kedua membiasakan membaca sejarah Nabi, yang ketiga jangan biasakan perilaku kita dengan perilaku Nabi. Kita pernah bahas di sini, jangan minum kecuali kita minum caranya Nabi. Bahkan di saat kita minum dengan tangan kita, jangan lupa kalau kita itu niru Nabi Muhammad, bukan sekedar jalankan sunnah-sunnah tapi tidak ingat Nabi. Anda mengambil gelas, saya minum ini seperti caranya Nabi. Kalau Anda masuk toilet, Anda mendahulukan kaki kiri, itu sunnah Nabi. Ternyata tidak cukup dengan seperti itu, Anda memasukkan kaki kiri terlebih dahulu. Sadari kalau itu sunnah, tidak hanya sampai di situ. Sadari kalau ini yang pernah dilakukan Nabi. Yang keempat adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Ini khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Bagaimana khidmah untuk umat Nabi Muhammad? Jadikan dirimu khadim untuk umat Nabi Muhammad. Kita akan membuat satu khidmah. Dan khidmah untuk Nabi Muhammad ini apa? Membawa umat Nabi Muhammad kepada kebaikan. Dalam bahasa lain adalah dakwah. Dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, membawa orang kepada Allah. Ini tanda cinta. Karena kalau dakwah itu membawa siapapun kepada Allah, dan membawa kepada Allah adalah hadiah yang paling istimewa yang diberikan seorang hamba kepada hamba yang lain. Hadiah yang paling istimewa yang diberikan oleh saudara kepada saudara yang lain. Kalau ada seseorang memberikan misalnya sesuatu, bahkan berakhir misalnya pemberian apa saja, akan tapi jika menghantarkan seorang hamba kepada Allah, ini adalah istimewa menuju keabadian di surga nanti. Nah ini sekarang kita akan masuk wilayah dakwah. Dan dakwah ini tugas siapa? Ini bukan tugasnya ustaz. Ini kan kesombongan ustaz kalau dakwah hanya tugasnya ustaz. Dakwah ini tugas siapa? Tugas semua. Dalam Al-Quran disebutkan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat, lah ini laki-laki. Kamu, kalian semua ini sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia, disanjung oleh Allah. Yang menyanjung Allah loh ya. Kalau sanjungan dari manusia, bisa saja menjilat. Tapi kalau sanjungan dari Allah Zat yang Maha Kuasa adalah sanjungan yang sesungguhnya. Kalian semua adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Apakah cukup kita hanya dengan sanjungan ini lalu kita tidak punya bukti di dalam diri kita? Tidak cukup. Lanjutkan ayat tersebut. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian harus mengambil bagian mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Lah ini harus kita ambil. Dengan apa? Apakah dengan ilmu? Ya belum tentu dong. Yang punya ilmu, iya dengan ilmu. Dengan apa? Dengan kekuatan? Ya yang punya kekuatan. Terus dengan apa lagi? Dengan harta, yang punya harta. Artinya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini mengambil bagian dakwah. Ini semuanya. Sebab Allah berfirman, kuntum, kalian semuanya. Ini bukan yang diajak bicara oleh Allah, bukan ulama saja, bukan kuntum ayyuhal asadidah, kuntum ayyuhal ulama, bukan. Kuntum, kalian semuanya adalah sebaik-baik umat. Artinya kamu semua harus ngambil andil bagian dari dakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Kalau memang kamu ingin menjadi umat Nabi Muhammad, kalau kamu ingin diakui oleh Nabi Muhammad, kalau engkau ingin menjadi umat termulia hambus, harus ngambil bagian untuk berdakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Lah ini tugas siapa? Tugas semuanya. Makanya kalau Anda misalnya berjuang dengan seorang ustaz, Anda bukan membantu ustaz. Misalnya seorang ustaz juru dakwah, lalu Anda orang yang punya rezeki, punya duit, lalu Anda membantu uang tersebut, membantu biaya pondok, biaya pesan, apa dakwah dan sebagainya. Bukan, Anda bukan bantu ustaz. Anda harus sadar Anda itu berdakwah dengan harta Anda. Anda harus sadar itu, bukan sekedar membantu. Saya membantu ustaz. Oh, bukan. Kalau membantu kan enteng, satu ustaznya berdiri tegak, berhenti Anda. Tapi tidak. Anda dengan apa yang Anda lakukan itu berdakwah. Berdakwah dengan harta Anda. Berdakwah dengan ilmu Anda yang punya ilmu. Dan ilmu pun ilmu macam-macam, jangan sampai dianggap dakwah itu hanya dengan ilmu agama yang selama ini dipelajari di pesantren-pesantren. Tidak. Akan tapi dakwah dengan ilmu apapun. Dan ketahuilah wahai hamba Allah, umat Nabi Muhammad, ketahuilah pengajian kita saat ini didengar di Australia, dilihat di Singapura, dilihat di negeri-negeri sana. Dari mana? Apakah itu hasil kinerjanya para santri-santri yang selama ini mondok? Bukan. Ini adalah kinerja daripada orang yang punya ilmu, yang ngerti tentang IT, internet, segala macam. Dia menyambungkan ini semuanya. Ini bagian dakwah, ilmunya digunakan untuk kebaikan. Padahal waktu sekolah dia sekolah informatika, sekolahnya sekolah teknik, sekolahnya sekolah dunia umum. Tapi setelah selesai digunakan untuk kebaikan. Lihat, sampai hari ini pun suara kita dengar di mana-mana. Kita disalurkan dengan radio yang ada di Majalengka, disalurkan di radio yang ada, termasuk. Lah termasuk yang punya radio tadi dengar ada radio dari mana? Dari Majalengka, radio apa tadi? Hah? Ada satu radio apa namanya? Hah? Namanya apa, ayo? Bukan, itu bukan nama. Ada radio dari Majalengka, ada mana? Radio Indramayu misalnya. Ini bagian dakwahnya. Itu bagian dakwah, maka kita harus mengambil andil bagian dakwah, jangan sampai tertinggal dari rombongan kemuliaan ini. Jangan sampai Anda tertinggal dari rombongan kemuliaan ini, rugi. Kemudian, nah ini umat kita khidmah untuk Nabi Muhammad dengan cara berdakwah. Maka kami seru kepada siapapun yang hadir di tempat ini atau yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, jangan sampai Anda tertinggal dari rombongan kemuliaan untuk menjadi juru dakwahnya Nabi Muhammad dengan apapun yang Allah berikan kepada Anda. Kalau Anda seorang pejabat, gunakan jabatanmu yang hanya 5 tahun Anda akan diturunkan, atau Anda harus turun mau tidak mau. Mumpung 5 tahun saya menjabat, saya akan gunakan jabatanku ini untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Hartamu yang mau tidak mau akan engkau tinggal, jadikanlah harta ini adalah untuk sambung hati dengan Nabi Muhammad, akan aku gunakan untuk berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad. Ilmumu pun yang tidak lama kemudian akan engkau lupakan, karena mungkin kita sudah mulai pikun atau tua tidak bisa berbuat apa-apa. Mumpung masih ilmumu masih seger di otakmu, gunakan ilmumu untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Lah sadar dakwah ini penting. Makanya kalau dakwah ini dipikul bareng begini, jerjaya Islam. Dakwah hanya ditangani kiainya. Kiainya capek, tidak mampu. Sudah ngajar, suruh takatik sound system, suruh ngelewa, macam-macam, tidak bisa. Tapi dakwah ini kebersamaan. Jadi kita ini semua menjadi juru dakwahnya Nabi Muhammad. Kemudian siapa yang paling dekat di antara kita kepada Rasulullah? Apakah kiainya? Belum tentu. Yang paling dekat di antara kita nanti di hadapan Nabi adalah yang paling tulus di dalam berdakwah, berjuang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Makanya jangan lupa di saat Anda berjuang, Anda ingat, saya ingin sambung dengan Nabi loh ya. Saya ingin Anda mengeluarkan duit hanya biarpun 1.000 rupiah, 2.000 untuk Nabi. Anda keluar ilmu apapun, ilmu teknologi, tapi untuk sambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadikan Anda dekat kepada Rasulullah. Maka pada majlis ini, malam ini, tentu malam ini sedikit singkat, kenapa? Isyaknya mundur. Di samping isyaknya mundur, macet juga tadi di sana. Tapi kami memantau dari radio, dari sana mantau radio, masih maulid, masih baca maulid dari sana. Wah, ini maulidnya yang mundur ini. Akhirnya kita berhenti apa, mampir ke untuk mundur isyaknya. Maka ini tidak usah lama-lama. Tapi lama-lama yang pasti setelah ini keluar semuanya jadi juru dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang tertinggal. Jangan rugi, jangan Anda tanggung-tanggung. Di dunia ini pengen jadi umat Nabi Muhammad sehingga di akhirat nanti diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo kita semua saat ini menyadari bahwasanya kita punya tugas dakwah untuk bisa diakui oleh Nabi, untuk menjadi kuntum khaira ummatin, untuk menjadi umat terbaik harus mengambil andil bagian daripada berdakwah. Dan semuanya tersentuh dengan bagiannya masing-masing. Mohon maaf. Lah kalau ustaz ngurusi selain bagiannya ya enggak benar. Kalau misalnya ustaz ngurusi bangunan, roboh itu. Atau misalnya seorang insinyurnya dia ngertinya dunia bangunan sama seorang punya uang. Lah kok mau ceramah? Bohong bisa-bisa. Kan begitu. Semuanya punya bagian masing-masing. Tapi jadi satu kesatuan, perkumpulan umat Nabi Muhammad dengan keahlian masing-masing, inilah yang akan menjadikan Islam itu jaya. Dan pada demikian, Nabi tidak mendidik semua sahabatnya untuk menjadi ulama. Ulamanya terbatas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan seterusnya. Itu yang sering duduk dengan Nabi menimba ilmu. Selebihnya apa? Dibebaskan, pergilah kau ke sana untuk mencari rizki. Tapi pun rizkinya adalah untuk berjuang untuk umat Nabi Muhammad. Jadi bukan semuanya duduk dengan Nabi ngaji terus kayak begini, enggak. Jadi habis sholat subuh, sebagian kecil saja yang duduk dengan Nabi untuk menekuni ilmu. Selebihnya di mana? Selebihnya adalah menjadi khalifah Allah di muka bumi untuk melestarikan semesta ini. Ada yang kerja di kurma, ada yang kerja ini, ada yang pelatihan perang dan sebagainya. Akan tapi semua aktivitas di luar nanti untuk di bawah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu semuanya ayo serius kalau bekerja. Bukan kerja urut duit untuk dunia. Maksudnya serius untuk berjuang. Akan tapi ingat, jangan lupa semuanya adalah untuk Nabi Muhammad. Maka yang bakat cari duit, ketahuilah sekarang juga kita ini bersaing dengan dunia-dunia yang di sana. Kalau anda bakat cari duit, gak apa-apa. Teruskan, akan tapi ingat duitmu untuk apa. Kalau hanya untuk bangun gedung megah, alangkah ruginya anda. Alangkah banyaknya orang punya rumah mewah, kamarnya ber-AC, kulkasnya gede-gede. Tak taunya kata dokter apa, gak boleh kena AC, gak boleh minum es. Nasib. Rumahnya gede. Masya Allah. Sudah begitu apa? Dia bisa beli makanan apa saja. Cuman katanya, makananmu dedak. Dedak katul lah. Rupanya enggak boleh makan yang lain-lain. Yang ada macam-macam penyakit di dalam dirinya. Loh, di dunia ini, kita ini di hadapan kita saja ada, masih banyak dilarang. Makanya udah usah berkecil hati, tiba-tiba ada. Aduh Buya, saya ini enggak boleh makan ini. Sudahlah, bersyukurlah. Yang penting nanti, di akhirat, boleh makan semuanya. Yaitu di surga. Kalau di neraka enggak boleh. Dengar cerita, lihat saudaranya. Karena dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya ahli surga ini dibukakan oleh Allah untuk melihat ahli neraka. Begitu sebaliknya. Jadi ahli surga itu melihat ahli neraka biar tambah syukur. Alhamdulillah, coba aku dulu bandel kan di sana tempatku. Ahli neraka pun begitu melihat, oh enaknya orang makan anggur segar dan sebagainya. Minta, enggak dikasih, malah dikasih curahan air panas. Na'udzubillah. Ya. Maka yuk kita saat ini benar-benar berjuang untuk umat Nabi Muhammad agar kita diaku oleh Allah, diaku oleh Nabi Muhammad sebagai umat beliau, sehingga kita kelak bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini adalah spesial untuk kita membangun diri kita untuk menjadi pejuangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tertinggal anda. Lalu bagaimana cara menjadi berdakwah untuk umat Nabi Muhammad? Ada dakwah sendiri-sendiri, bagus. Akan tapi kadang tidak terbangun sebuah kekuatan. Ada orang dakwah sendiri, akan tapi itu ya bagus, akan tapi untuk bangun sebuah kekuatan, karena di hadapan anda adalah setan yang selalu bersepakat. Setan pun bersepakat, itu musyawarah setiap malam itu. Baik setan dalam bentuk manusia atau setan beneran, itu diskusi setiap malam itu, setiap hari untuk menghancurkan umat Islam ini. Ini setan manusia, setan dalam bentuk manusia sekarang diskusi betul, gimana ngerusak umat ini, gimana begini membuat kau. Itu mau membuat acara televisi yang merusak itu, ya kami mendengar cerita. Itu 8 bulan sebelum Ramadan, berapa bulan lagi? Ramadan ini adalah 8 bulan yang akan datang misalnya. Ini program yang merusak umat ini sudah disiapkan saat ini. Mau ditayangkan nanti ini. Jadi tayangan Ramadan yang akan datang, biar orang pada enggak traweh itu. Biar orang pada malas, biar orang bermaksiat, itu sudah disiapkan saat ini. Dunia iblis sudah siap, bagaimana kita yang mau berdakwah tidak pernah mendiskusikannya. Jadi kalau dakwah sendiri bisa bagus, akan tapi tidak punya kekuatan. Maka dari itu kita akan bersama-sama berjuang berdakwah. Maka dengan cara bagaimana? Membuat sesuatu yang jelas. Contoh, kami suarakan untuk saudara-saudara untuk bergabung bersama-sama membuat apa saja. Apakah itu misalnya sekolah, pondok pesantren, media dakwah, radio. Termasuk membuat yang begini ini perlu kebersamaan. Nggak bisa sendiri-sendiri. kalau ustaz memanggil sendiri tidak bisa, kami ini juga bersamaan. Di antara tim yang ada di Indramayu lihat dengan tim yang di sana kerjasama yang bareng, sehingga nggak perlu orang dari Cirebon pergi ke sini ngurusi, nggak perlu. Di Indramayu sudah ada pejuangnya masing-masing. Nanti kita pergi ke Majalengka pun demikian, sudah ada timnya masing-masing. Nah ini kebersamaan. Tapi lihat, biarpun kelihatannya kerjanya masing-masing, tapi mengarah sebuah tujuan yang jelas. Dan setelah berkumpul dibawa kemana? Dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan umat ini untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayo kita semuanya merasa sadar, harus sadar bahwasanya kita adalah umat Nabi Muhammad. Dan kalau memang benar Anda semua ingin diaku oleh Nabi Muhammad, yuk punya khidmah, punya pengabdian untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Koreksi dirimu sendiri, apa yang sudah Anda berikan untuk umat Nabi Muhammad? Dan kalau Anda ingin semakin dekat, semakin besar Anda berjuang untuk umat Nabi Muhammad, maka kami seru, siapapun yang punya keahlian, apapun keahliannya, Anda bisa melapor. Barangkali menjadi ide baru bagi kami untuk membuat satu program dakwah. Makanya Al-Bahjah ini bersama tim, kawan-kawan para pejuang, kami tidak hanya ngurusi pondok pesantren, bukan saya, kami. Kami tidak ngurusi pondok saja. Ada sebagian orang ulama ngurusi pondok istimewa bagus sehingga keluar ulama. Akan tapi kita tambah, harus ada ngurusi dakwah, media. Alhamdulillah ini berkat saudara-saudara kita, media sudah banyak. Stasiun radio ada di mana-mana. Radioku hari ini pun lihat sudah di ini, para pendengar yang ada di Majalengka khususnya, di Ciamis, di Garut, di Sumedang, bahkan termasuk di daerah Subang mendekati Cikampek sana, banyak itu dengar radioku misalnya dari Majalengka. Kemudian ini disiarkan juga dari Kuningan sampai ke Kendal sana, sampai Batang. Kemudian di Cirebon, masih belum lagi di Batam pun mendengar. Saudara-saudara yang ada di Singapura mengikuti, kami ucapkan selamat beristiqomah dalam mengikuti pengajian di mana-mana. Ini kan kesatuan, satu kesatuan yang kita bangun. Sehingga kita ngomongnya sekali di sini, tapi bisa dengar di mana-mana. Belum lagi Al-Bahjah TV juga diikuti oleh kaum muslimin yang ada di mana-mana. Diikuti. Nah, ini untuk siapa pahalanya ini? Ya untuk yang ikut andil dalam perjuangan. Maka kita tidak hanya ngurusi pondok pesantren, kita akan membuat program sebanyak-banyaknya. Maka dari itu, mungkin ada di antara yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini punya ide baru untuk program dakwah, ayo diajukan. Punya program dakwah, kita siap. Karena apa? Kita tidak sendiri, banyak. Atau punya ilmunya, Buya saya punya ilmu begini, begini, begini, mau dipakai untuk apa ini? Gak usah ragu, ilmu apapun bakal berguna untuk dakwah, untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita merenung semuanya, ibu, bapak. Apakah Anda sudah mengambil andil bagian daripada mengambil bagian atau ambil andil di dalam urusan berdakwah, berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang yang namanya ceramah ini bagian kecil daripada khidmah, dan mungkin termasuk yang paling ringan karena modalnya hanya bersuara saja. Sebab ada yang berkeringat oleh ngangkat-angkat dan sebagainya ini, masya Allah. Ini maka dari itu, di antara para pejuang hendaknya terbangun juga makna kecintaan. Dan tidak boleh saling merendahkan. Sebab siapa di antara kita yang paling dekat dengan Nabi? Enggak tahu. Belum tentu, bukan berarti ustadznya harus lebih dekat dengan Nabi. Cuman memang berharap saya lebih dekat dengan Nabi. Saya berharap semuanya harus berlomba dong. Akan tapi tidak boleh mengklaim saya lebih dekat kepada Rasulullah. Tidak. Akan tapi yang paling tulus di antara semuanya, inilah nanti yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada program juga. Di antara kita membuat sekolah-sekolah. Pondok. Jadi di dalam Al-Bahjah ini ada pondok salaf yang tidak pernah kita kenalkan pendidikan ijazah atau formal. Ini adalah program utama. Dan ini ada, dan ini akan berjalan sampai kapanpun. Tidak kita masuki sekolahan ini. Tapi setelah itu kita membuat di luar itu program sekolah. Tapi kita masuki di dalamnya adalah pendidikan agama. Dan diupayakan pendidikan agama yang cukup untuk mereka. Pondok pesantren. Sekolah, pondok pesantren. Ini di antaranya, di samping media dakwah. Dan juga kami berusaha untuk bekerja sama dengan siapapun yang punya tempat untuk dibuat madrasah kecil-kecil, TPQ-TPQ. Kita hidupkan itu semuanya. Kadang perlu dimotivasi saja, sebab mohon maaf, ada madrasah diniyah di kampung-kampung itu, lihat. Di kiri kanannya itu mobilnya bagus-bagus, mewah-mewah, rumahnya megah-megah. Tapi madrasah diniyahnya itu kalau sudah kentengnya jatuh, nggak bisa naik lagi. Kenapa? Apakah para orang kaya itu tidak peduli? Oh bukan, tidak peduli. Karena memang orang kaya selama ini tidak pernah disadarkan bahwasanya dia juga punya bagian dakwah. Jadi dianggap yang tugasnya ngurusi ngurusi madrasah ini hanya Pak Kiainya saja. Sehingga yang saya enggak pernah dianggap kok. Nah ini makanya kami libatkan, kami gugah bahwasanya Anda bagian, bukan kiainya saja. Kiainya bingung sampai kerja kerja untuk beli genteng dan sebagainya. Bukan, dakwah tugas semuanya dan tugas Anda semua yang merasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah bentuk khidmah kita untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian jangan juga hanya mikir yang gede-gede itu. Gede buat pondok pesantren, media dakwah. Bukan, di rumah pun Anda harus sudah mulai sadar bahwasanya Anda harus khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kesadaran untuk berkhidmah untuk Nabi Muhammad ini adalah kunci kepekaan, adalah kunci untuk dakwah lebih luas. Di samping lebih luas, luas adalah lebih detail, lebih sempurna. Sadar. Kenapa? Anda pokoknya kalau melihat umat Nabi Muhammad, Anda punya tugas untuk menyampaikan dakwah kepadanya. Siapa umat Nabi Muhammad? Ada di negeri-negeri sana, ada di Indonesia luas, kemudian di kampung Anda, termasuk umat Nabi Muhammad adalah pembantu yang ada di rumah Anda, tetangga Anda. Jangan sampai lupa, bicara umat Nabi Muhammad di luar sana, pembantunya dianggap bukan umat Nabi Muhammad. Pembantu kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun harus peduli dengan pembantu kita yang dia adalah umat Nabi Muhammad. Kita pandang mereka dengan pandangan kasih dan cinta. Termasuk mohon maaf, ada preman yang bandel misalnya, mabuk di pinggir jalan, tapi dia kan anaknya tetangga kita yang muslim, dia adalah umat Nabi Muhammad. Kita harus rindu dan cinta kepada mereka untuk kita bawa kepada kemuliaan. Maka membangun kepekaan ini penting. Dan berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad bermacam-macam pokoknya. Termasuk mohon maaf yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalau Anda menyampaikan, mengenalkan stasiun radioku kepada orang yang belum kenal, itu bagian dakwah loh, khidmah untuk umat Nabi Muhammad loh ya. Atau termasuk Anda pulang menyuarakan majlis ini, bahwasanya ayo malam Ahad nanti kita ngaji di Indramayu, Anda termasuk khidmah untuk umat Nabi Muhammad kok. Besok ada maulid ya, maulid ibu-ibu besok, khusus ibu-ibu, bukan untuk bapak-bapak. Besok ada maulid ibu-ibu dengan Umi, dan kami juga datang di mana? Asrama haji ya, di asrama haji. Ibu-ibu mohon, insyaallah kami juga datang, mungkin kami kami akan nyusul insyaallah dengan Umi. Anda menyampaikan pun bagian daripada dakwah. Inilah yang kami ingin sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah ini untuk menggugah saja ini. Ada pun pengajiannya insyaallah di bulan depan. Ini menggugah saja agar semuanya sadar bahwasanya kalau Anda mungkin orang kaya kok nyumbang ke pondok, itu bukan Anda membantu pondok. Tidak, Anda berjuang. Anda sendiri berjuang. Kalau sifatnya membantu, tidak. Akhirnya lah, sudah beres ya sudah. Tidak begitu. Anda perlu, Anda harus berjuang dengan harta Anda kalau Anda punya harta. Kalau Anda punya tenaga, Anda berjuang dengan tenaga Anda. Maka dari itu termasuk yang kami butuhkan, ada yang kita butuhkan adalah kalau ada orang ahli dalam penyiaran radio, mungkin ada orang yang mengerti tentang dunia pertelevisian, ya, mungkin ayo bergabung. Mungkin putri juga tidak ada masalah, karena betul juga penyiar-penyiar putri yang mendampingi ustadah-ustadahnya. Ayo kita ingin semuanya. Kemudian juga di antaranya program yang kami hadirkan adalah untuk mengurangi dalam dunia riba. Memang sudah ada bank syariah alhamdulillah. Maka dari itu program kami dengan teman-teman, dengan para pejuang pun juga mencoba mengadakan namanya BMT. Loh ada apa kok yang ngurusi BMT dunia itu? Loh sekarang siapa yang tidak berurusan dengan dunia? Memang pondok ada yang ngurusi, memang saya tidak ngurusi BMT, tapi kami menyuarakan adakan BMT, lembaga keuangan. Akan tapi ingat catatannya harus patuh dengan ulama urusan halal haramnya. Ini cikal bakal bank syariah juga, ini sudah dirintis dan kemarin disuarakan lagi akan dibuat di Jakarta, di Bogor dan seterusnya. Ini ada pejuangnya masing-masing, termasuk diantaranya Anda mendukung, memindahkan dari rizki Anda yang selama ini Anda titipkan di tempat yang mohon maaf di situ ada riba dan sebagainya, Anda hijrah ke tempat tersebut, ke BMT tersebut, termasuk bagian daripada menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW, termasuk bagian dakwah. Pokoknya begini loh ya, semua program dakwah selagi Anda punya kemungkinan untuk masuk, masuklah. Itu tanda Anda cinta kepada umat Nabi Muhammad. Semakin besar perjuangan Anda, semakin Anda dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum pertanyaan ada, kemudian kami suarakan untuk Indramayu, spesial Indramayu Majalengka, nanti kita suarakan pada berikutnya. Kita ada program pondok di beberapa kota, termasuk stasiun radio di beberapa kota. Bahkan kami juga ingin mempunyai stasiun radio di Indramayu. Akan tapi alhamdulillah radio kita yang dari Majalengka sudah nyampe di sini. Jadi semakin ke barat itu semakin jelas. Rupanya di, dari gunung, Gunung Majalengka sana. Dari gunung bisa, mohon ya 92,4. Tapi kalau 92,4 adalah radio dari Indramayu, dari Majalengka. Anda ikuti. Siaran saat ini pun diikuti, bisa dengar Anda, 92,4. Kemudian, kami, ada program terbaru. Bukan terbaru, sudah lama akan kami suarakan pada malam hari ini. Kita bersama-sama, bukan kami, Anda semuanya akan kami ajak untuk membangun pondok pesantren di Indramayu. Pondok sudah banyak, alhamdulillah. Akan tapi lihat, apakah kalau pondok ada kemudian bangun pondok lagi lalu tidak ada artinya? Tidak. Toko sudah banyak, orang bangun toko tetap ada pembelinya kok. Maka perlu kita bangun pondok yang banyak. Karena apa? Semakin banyak pondok, insya Allah semakin banyak yang sekolah di situ. Semakin banyak yang... Jadi kita dekat dari kota ini, tidak tahu kurang lebihnya 5 menit dari tempat ini, sudah ada lokasi tanah, alhamdulillah hamba Allah yang terpilih untuk berjuang saat ini di situ untuk pembebasan tanah sudah beres dan pengurukan, dan mohon ini Anda bergabung semuanya di sini untuk bisa memulai pembangunannya secepatnya. Kami sampaikan kepada tim, kepada pejuang-pejuang ahli surga itu, insya Allah pokoknya bangun saja, nanti urusannya mengundang santri bagian kami dan media. Anda urusannya bangun saja sampai beres, serahkan kuncinya nanti insya Allah siswanya kami yang undang, dan programnya kita yang mempersiapkan dari timnya masing-masing. Jadi kalau bagian pembangunan jangan urusi pendidikan, yang urusi pendidikan jangan urusi pembangunan, nanti campur aduk. Makanya ngurusi pendidikan setiap hari ya berbisuski tentang pendidikan, enggak pernah ngurusi pembangunan. Yang ngurusi pembangunan. Maka insya Allah tempatnya di mana, lupa saya, tempatnya di mana? Aduh, nah ini saya enggak. Baik, mestinya dipersiapkan ini. Tempatnya di mana? Di belakang perumahan Safir. Safira. Kelurahan... Safir apa Safir? Belakang perumahan Safir. Safir apa di... Safira? Safir ya? Iya, Safir. Nama daerahnya apa? Biar daerah jelas. Daerah Margadadi. Hah? Kelurahan Margadadi. Margadadi. Margadadi. Baik, itu ada lokasi di situ insyaallah. Mohon Anda kalau ada kesempatan, ini kami mohon dengan sangat. Kalau Anda tidak bisa membantu enggak apa-apa, Anda lewat saja di sana sambil didoain. Kapan naik motor sama suami, ibu-ibu, mana sih tempatnya? Anda kebayang, oh itu sambil memohon, ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa berjuang di tempat ini. Gitu saja sudah. Kemudian ditambahi, ya Allah jadikan saya bersama mereka. Ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa membangun tempat ini. Agar tapi ada yang mendesak lagi, selain pembangunan akan dimulai pembebasan tanah di sebelahnya. Pembebasan tanah di sebelahnya, kurang lebihnya 2,4 miliar. Nah ini pengen caranya bagaimana? Harus dibeli. Karena kami sengaja mengucap orang banyak, bagaimana? Biar semuanya punya sambung, punya ikat. Biarpun ada satu orang mengambil, saya ngambil 1 meter saja, harganya 200 ribu. 1 meter, bolehlah. Satu orang ngambil 1 meter. Ada orang yang pengen, sesuai dengan mau, biarpun 1 meter bu, nanti di surga bukan 1 meter lagi. Gede, surga utuh. Nanti gara-gara 1 meter, surga saya 1 meter. Oh enggak, itu kan di dunia. Kita beli 1 meter, dapat 1 meter, bukan. Yang beli 1 meter karena mampunya sebegitu, ya nanti utuh surganya, mulia nanti di sana. Maka kami himbau nanti insya Allah di luar sudah ada tim yang siap untuk mendata. Kalaupun sekarang belum bawa duit, Anda daftar, saya kirim besok, atau tolong jemput di rumah saya. Ini sengaja, kalau bulan yang lalu kan kami mengajak untuk bergabung biarpun 1.000 rupiah, ya sudah berjalan kok insya Allah, banyak sudah, banyak, dan kami terhibur, ya Allah rupanya banyak di antara hamba Allah di saat kami seru, ibu, bapak bergabunglah dengan program infak biarpun hanya 1.000 rupiah, tujuannya adalah agar Anda sambung, banyak alhamdulillah, pengen sambung beneran banyak rupanya, bersyukur kami, dan itu tetap berjalan bu, yang kelas 1.000 rupiah, 2.000, 5.000 per bulan tetap bersambung. Tujuannya untuk apa? Kalau pondok bu, alhamdulillah Allah yang membiayai nanti. Akan tapi kerinduan kami untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya, ini loh yang harus kami hadirkan. Karena selama ini pondok, biarpun sebelum para donatur ini datang, pondok sudah berjalan kok. Bahkan sebelum Anda menyumbang pun, ternyata pondok juga berjalan, anak juga makan, pembangunan juga berjalan. Akan tapi kerinduan kami adalah Anda termasuk bagian orang yang membangun itu. Dan alhamdulillah di antara yang hadir di sini ada yang sudah bergabung di sana. Biarpun tidak diketahui, memang tidak banyak yang tahu. Kalau gabung saja. Tapi untuk spesial Indramayu ini tugas Anda. Berarti kalau Anda bisa membantu Cirebon, berarti membantu Indramayu lebih wajib lagi. Jangan jauh-jauh ke sana juga. Ke sana boleh, silakan, akan tapi kita akan konsen untuk pembangunan di Indramayu sekaligus pembebasan tanah. 1 meternya 200. Lah ini. Ingat, beli jual beli di masjid tidak boleh, tapi promo dakwah di masjid boleh. Jual beli di masjid akan didoakan enggak beruntung. Ini bukan jual beli. Anda tidak membeli kepada saya tidak jual Anda kepada Anda tanah. Akan tapi kami tawarkan ini loh surga, ini kemuliaan, ini adalah dakwah, ini khidmah untuk umat Nabi Muhammad. Aduh, saya enggak, kalau 200 ribu kan berat. Berempat yuk, 50-an yuk. Nah, datang lumayan 1 meter kan begitu. Dan insyaallah ini terus berlanjut dan Anda jangan menyerah. Aduh, bulan ini belum punya, semoga bulan depan punya. Hah? Pokoknya ya Allah jangan sampai saya mati kecuali saya sudah membantu, gitu loh. Bukan berarti setelah membantu mati, bukan, semoga panjang umur setelah itu kan gitu. Baik, ini di antara yang perlu kami sampaikan, pembebasan tanah kurang lebihnya 1 hektar lagi di samping tanah kita ini supaya lebih luas. Karena apa? Kami ingin kalau melayani santri itu maksimal. Jangan sampingnya sempit, mau keluar saja enggak bisa, akhirnya nanti ke halaman tetangga. Kita pengin santri itu belajar, kemudian itu ada tempat mainnya yang nyaman. Itu juga masa depan anak-anak kita. Anak Anda bakal di situ nanti semuanya. Insyaallah, ini yang bisa kami sampaikan dalam program dakwah khidmah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, bagi siapapun yang sudah punya guru yang sudah bergabung dengan guru-gurunya, tolong teruskan itu. Jangan gara-gara program baru kami lalu pindah, enggak. Kami tidak akan berebut. Donatur tidak boleh rebutan. Ini penyakit juga. Kalau Anda sudah biasa membantu para misal habaib yang ada di mana atau ustaz yang mana, lanjutkan itu. Cuman ini tambahan ini. Jangan sampai putus nanti, wah kesini aja deh kelihatannya lebih pasti. Oh enggak, semuanya itu menuju kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai nanti rusak ini semuanya. Akhirnya naudzubillah rebutan donatur dan sebagainya, enggak rebutan. Intinya Anda itu sudah khidmah untuk Nabi Muhammad, sudah senang. Itu yang kami harap. Biarpun tidak harus ke Al-Bahjah. Tidak harus ke Al-Bahjah. Pokoknya akidahnya benar gitu saja. Kalau adiahnya rusak, harus direbut ini. Adiahnya akidah enggak benar, kok Anda bantu di sana, bantu kemaksiatan daripada Anda masuk neraka, tak tarik. Itu. Ini, mari kita semuanya berpikir untuk kemuliaan ini. Ibu bapak, nanti di depan ada untuk daftar. Kalau enggak sempat, nanti bisa langsung ke, mohon maaf kantornya disebutkan, apakah kantor travel atau apa, bisa disampaikan nanti, kasih tulisan sekarang mau diumumkan di akhir majelis di mana. Kalau seandainya saya ingin bantu sekretariatnya di mana, moga secepatnya nanti disampaikan kepada kami sambil kita nunggu pertanyaan. Silakan yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, syukron kasiron kepada guru kita semua Buya Yahya. Semoga kita semua ditambahkan dalam hati kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga kita kelak di padang mahsyar dicari oleh Nabi Muhammad untuk menuju ke surganya. Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi para pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, yang pertama kali kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah, bagi jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dan kami berikan kesempatan yang pertama kali kepada jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ino, asal dari Jambi, Sumatera. Pertanyaan saya Buya yaitu, bagaimana cara kita untuk mengatasi semangat beribadah yang seringkali naik dan turun? Dan juga bagaimana agar kita tidak jenuh dalam melakukan atau tindakan-tindakan yang sesuai syariat Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu enggak ada? Enggak apa-apa, pertanyaan sudah dua, diwakili ya. Sampai ada sudah. Kalau tidak ada, ini pertanyaannya Masya Allah, bagus sekali. Bagaimana kita itu kadang ibadah berkurang dan bertambah ya, kadang semangat, kadang enggak semangat. Pertama adalah tentu kembali kepada hati, himmah. Semangat di dalam hati ada hubungannya dengan harapan nanti, membangun keyakinan. Sama, yang kedua juga istiqomah, ada hubungannya dengan semangat di dalam hati dan keyakinan. Coba tanyakan kepada orang itu loh, yang kerja setiap hari berangkat jam 6 saat pulang kerja di pabrik mana itu, di toko mana itu. Itu kan rutin, pagi-pagi sudah siap, jam 6 berangkat, pulang sore, setiap hari. Kok bisa istiqomah itu, kenapa sih? Hah? Karena ngerti ada harapan dikasih gaji. Coba kalau bosnya mengkhabarkan, kayaknya bulan ini gak ada gaji, datang gak kira-kira? Gak datang. Apakah Allah bakal bohong dengan kita? Tidak. Berarti yang ngeropos adalah ini, yang menipis keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah di saat bersemangat, berarti keyakinan kita saat itu, maka iman yazidu wa yangqus, dalam akidah kita al-sunnati wal jama'ati, iman itu nambah dan turun. Makanya bertambahnya iman ditandai dengan kuatnya ibadah. Turunnya iman ditandai dengan turunnya ibadah atau banyaknya maksiat. Lalu bagaimana agar kita iman terus nanjak terus? Tentunya yang perlu kita kuatkan adalah keimanan kita. Membangun keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makanya ilmu itu penting tambahan, berendung, tafakur, ya Allah, surga, neraka, hukuman Allah, siksa, kenikmatan Allah, hukuman, umur yang belum tentu, kita punya umur panjang, dan seterusnya, tafakur. Maka dengan seperti itu, semangat tumbuh terus. Dan tafakur bisa tafakur jama'i. Tafakur jama'i itu bareng-bareng ngaji, ini termasuk menggugah. Bisa kita sendiri bertafakur, kita memikir, boleh, bisa. Maka yang pertama adalah keyakinan yang perlu dibangun, keyakinan kepada Allah, ya. Bahasanya kita ini rindu ridho Allah, keyakinan kepada surga Allah, di sana ada neraka Allah, agar kita mengurangi maksiat. Dan ini kalau kita semakin yakin, maka kita lah semakin kuat kita dalam beribadah. Nah, membangun keyakinan itu bermacam-macam. Memperbanyak kita ini adalah duduk dengan majlis yang membangun keyakinan, majlis ilmu atau tafakkur. Maka belajar ini penting. Belajar ini penting. Kemudian yang kedua adalah kawan. Jadi menghadiri majlis taklim ini yang pertama, atau mentafakkur dengan sendirinya, berpikir agar membangun keyakinan, semakin yakin bahwasanya ada surga Allah, ada balasan dari Allah. Yang kedua adalah teman. Lah teman itu sangat besar pengaruhnya. Mau sekarang mau pulang ke masjid aja bilang ntar aja deh. Tunggu ya. Yang ditunggui pemalas. Tidur lagi sampai enggak sholat jamaah, ketinggalan gara-gara dia kan. Sama juga suami istri. Kalau istrinya semangat bangun malam, lihat istrinya juga kan cepat. Tapi kalau malas-malasan kata suami, ntar aja deh, ntar lagi ya sayang, kanduan deh. Iya bang, sama sekalian nanti. Akhirnya apa? Subuh. Subuhnya ntar juga sekalian sampai duhaan. Ini kan bermasalah. Kawan itu penting. Dalam segala kebaikan itu ternyata kawan itu sangat mempengaruhi. Kalau anda duduk dengan orang dermawan, subhanallah, ada ruhaniat. Makanya orang baik itu ada nur. Di dalam dunia yang mempengaruhi orang yang ada di kiri kanannya. Kalau anda duduk dengan orang yang senang sholat, mau tidak mau anda bakal sholat. Anda duduk dengan orang dermawan, mau tidak mau anda akan jadi dermawan. Tapi kalau anda duduk dengan orang pelit, anda akan jadi pelit. Percaya. Anda sebenarnya pengen berbuat baik, sedekah banyak dan sebagainya. Taknya sebalahnya apa? Ngapain kita repot-repot, orang kerja susah-susah? Iya juga ya. Jadi pelit kan? Pelit itu nular. Kejelekan nular. Na'udzubillah. Maka kawan, cari kawan ya, agar ibadah kuat. Kawan ahli ibadah, kawan ahli sedekah. Nah ini mencari kawan yang baik ini. Makanya Nabi sendiri mengingatkan, kalau kamu ingin tahu seseorang itu adalah dengan siapa dia bergaul. Kalau bergaulnya dengan orang-orang baik, insya Allah dia akan kena pancaran kebaikan lalu menjadi baik. Sampai dikatakan dalam dunia tarbiyah itu 40 hari pergaulan itu mempengaruhi. Kalau baik-baik, dalam dunia tarbiyah 40 hari kita duduk dengan orang soleh, kepengaruh kita. Tentunya dengan niat kita ingin baik. Tapi kalau niatnya jelek, dengki, ya jadi Abu Jahal. Abu Jahal kan duduk dengan Nabi, enggak tanggung-tanggung lo ya. Biarpun anda duduk dengan wali kutub, tapi kalau hatinya kotor, enggak bisa baik. Makanya saya ingin duduk dengan orang baik, karena saya ingin ketularan kebaikannya. Sehingga kita menemukan orang, ya Allah, saya ingin duduk di sini, di pesantren. Karena khusnudzon, saya ingin baik. Lihat, niatnya tok ini saja membangun dia lo ya. Tapi kalau datang ke tempat, ternyata suudon kepada guru, suudon kepada kawan, enggak bisa baik. Maka berkawan dengan orang baik, karena niat baik, itu yang membantu. Dan kawan hendaknya memang ta'awanu alal birri wa taqwa, selalu dalam tolong-menolong, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan anda harus tahu, siapa kawan anda yang sesungguhnya? Kawan anda yang sesungguhnya adalah yang menghentikan kemungkaran anda, dan yang menghantarkan anda kepada kemuliaan. Maka ketahuilah si pendusta yang pakai baju kawan adalah, jika anda punya kawan dan punya sahabat lalu anda melakukan pelanggaran, kok dia diam saja, maka sungguh dia adalah serigala berbulu domba. pendusta dia. Kayaknya jadi kawan, wong saya maksiat kok diamin aja. Berarti ini jahat, kurang ajar dengan saya, biarin saya masuk neraka. Sama kalau Anda punya istri kok biarkan Anda bermaksiat, ketahuilah itu adalah apa? Istri, bentuknya istri tapi sebenarnya adalah syaitan dia. Sama kalau Anda punya seorang suami yang di saat melihat Anda melakukan kemungkaran kok membiarkan saja, maka ketahuilah dia adalah bentuknya suami tapi sesungguhnya iblis yang datang kepada Anda akan membawa kepada kehinaan. Maka dari itu pentingnya mencari kawan yang baik ya, mencarilah kawan yang benar, termasuk kawan pengaruh. Naudzubillah, kalau Anda berkawan dengan orang yang suka menggunjing, Anda akan menggunjing. Bahkan sebelum Anda menggunjing pun sudah dapat dosa, kan repot benar kawan. Kata Rasulullah, Anda duduk dengan orang yang menggunjing itu pilihannya dua loh ya. Anda duduk dengan orang yang menggunjing tak ngomongin, termasuk ngomongin artis, ngapain? Santri kok ngomongin artis, kok kurang kerjaan banget, dikir. Saya pun juga tidak mau diajak nginjung artis, saya tidak mau sudah. Takut habis gimana, saya minta maafnya, saya tidak pernah ketemu dia kok. Repot. Tidak usah Anda ajak ngomongin artis, apalagi ngomongin ustad. Apalagi ada berita ustad di sana sini, tidak, saya tidak pernah tahu ustad itu hakikatnya kayak apa. Media macam-macam deh. Saya tidak mau seutuhan kepada si ustad ini sudahlah. Ya. Selesai. Tapi lihat, nginjing. Sebelum kita ketularan pun dosanya sudah ditumpangin. Kalau Anda duduk dengan orang yang ngomongin orang lain, pilihannya dua, Anda ngingetkan atau Anda pergi. Kalau Anda duduk, Anda dapat dosanya. Sebab orang menggunjing itu kan karena ada kawannya. Coba, pernahkah Anda melihat orang gunjing dengan tembok? Enggak ada, karena ada Anda, apalagi Anda begini-begini, wah tambah semangat dia, bagian dosa loh, gara-gara berkawan loh ya ini. Mohon maaf, ngomong jorok, melakukan perzinaan itu juga karena kawan. Kamu sudah ini nak, tolong, cantik, dia ganteng, dia ini, ngomong, kamu dia nak, masa kenal bro? Ini goda setan, iblis. Makanya ketahuilah siapa sahabatmu yang sesungguhnya. Sahabatmu yang sesungguhnya adalah yang di saat engkau melakukan kesalahan, dia tanpa ragu untuk menegur Anda. Dan di saat Anda melakukan kebaikan, dia akan mendorong Allah. Itu sahabat. Semoga Allah mengirimkan kepada kita kawan-kawan ahli surga. Dari pasangan ahli surga, anak-anak ahli surga, pembantunya pun juga ahli surga. Pembantu kok berani inginkan, bos itu haram, wah hebat ini, kasih hadiah tuh. Cuman biasanya, wah dasar kamu banyak mulut, wah ini ahli neraka ini. Ada pembantu kok ngingetkan bosnya, wah ini istimewa ini. Kelihatannya pembantu, tapi dia menyelamatkan saya, bersyukur. Sama istri kok berani mengingatkan Anda, wahai para suami, istimewa sanjung, istriku hari ini kamu berani mengingatkan saya. Kalau begitu tak hukum. Apa? Tak belikan anting sebelah. Loh kok sebelah bang? Kalau mengingatkan dua kali baru dua intingnya. Istri suami soleh ini. Suami diingatkan sudah membanting pintu. Ya model apa itu? Ada lagi istri kalau diingatkan suami langsung cemberut. Sampai enggak tahu suaminya ini dengar pun enggak ini istri saya ini. Wah insya Allah ini enggak, ini ahli surga semuanya kalau lihat. Masya Allah. Nah ini kawan ya, agar ibadah semakin kuat. Termasuk pertanyaan yang kedua, istiqomah juga dibangun dengan itu, keistiqomahan. Nah termasuk yaitu tadi pergaulan. Kalau Anda misalnya, bagaimana agar saya istiqomah bisa berjuang di Al-Bahjah? Anda bergabung kalau bisa, menjadi pengontrol sekaligus. Sering lihat, sampai kami selalu ngomong kalau di Cirebon sana, cobalah Bu ke belakang lihat keadaan. Keadaan para santri, lihat, karena barangkali dengan melihat itu lalu tergugah hati Anda. Anda tidak ngerti loh, misalnya Anda melihat santri, ya Allah tempatnya kok kayak begitu, kan gitu ya. Lalu Anda, ya Allah kalau seandainya saya punya duit, saya akan bantu. Lah Anda itu ngomongnya kok ikhlas, pulang rezekinya banyak bisa bantu kok. Kadang-kadang lihat saja bingung, wah nanti saya dimintai duit. Tidak, bukan minta duit, akan tapi Anda harus bangun diri Anda sendiri. Makanya kita tidak minta-minta keliling, tidak, Bu duit, enggak. Akan tapi saya bangun sadar, kerinduan berbuat, maka itulah ikhlas. Tapi kalau sistem minta kan bisa saja malu, bu duit, iya, enak ngaji dimintai duit, nggak ikhlas. Maka itu mengambil dengan pedang itu, kayak ngerampok halus. Akan tapi kalau dibangun di ini loh yang diinginkan Nabi, membangun hati. Kalau sudah hatinya pengen berbuat baik, beres semuanya, selamat juga, ikhlas masuk surga. Kalau ibu masuk surga. Ibu kalau masuk surga, bapak masuk surga, gara-gara saya omongan saya ini, kalau saya kepleset, ibu tolong kan? Mong ibu jadi baik gara-gara dengar omongan saya, masa saya kepleset ibu biarin, kan enggak mungkin ya. Ngeyo malaikat, saya benar gara-gara itu dengar omongan Buya. Nah, makanya sebetulnya kiai kesana kemari itu nyari surga, Bu. Bukan saya bagi-bagi surga. Saya enggak punya surga. Saya nyari surga. Mungkin surga saya di bawah salah satu ibu yang ada di sini, dia kaya raya, selama ini pelit. Tak tahu setelah dengar omongan saya ini langsung berinfak dengan ini. Wah, akhirnya ibu masuk surga. Gara-gara ibu itulah saya ikut ke surga. Kan enak ya. Kiai itu keliling ke sana kemari cari surga, bukan bagi-bagi surga. Jam 10 lebih ditutup dengan doa. Ketemu lagi besok pagi insyaallah, Bu ya. Besok pagi di Majelis Al-Bahjah dulu sampai jam 8, kemudian setelah itu kita menuju ke Indramayu. Mungkin perkiraan kita jam 9 sudah nyampe, tapi ibu datangin dari awal karena Umi sudah dengan nasyidnya sudah mulai pagi di mana? Di Masjid Asrama Haji. Kemudian Sekretariat Al-Bahjah Indramayu, Jalan Let Sutejo, depan pohon randu gede. Ini kalau ditebang gimana randunya nanti? Masih ada ya. Jadi depan pohon randu gede, nomor telepon 0819 4722 1900, 0819 4722 1900, Jalan Let Sutejo, depan pohon randu gede. Di situ ada Sekretariat Al-Bahjah. Mungkin Anda yang hari ini belum sempat, Anda bisa datang ke situ. Tatanya ada, subhanallah, Allah kan maha kasih. Tatanya ada yang datang, Buya, saya ingin bangun di sini 4 tingkat. Nah, kita, khawatir tidak apa-apa, Pak. Tanah masih banyak kok. Atau tiba-tiba saya ingin keluar nasi tanah itu. Atau tiba-tiba datang, apa? Saya hanya bisa memberi 50 ribu seperempat meter. Tidak usah ragu, ketahuilah. Tanda orang ikhlas adalah di saat bersedekah dan infak sedikit tidak malu. Tanda orang ikhlas adalah di saat infak sedikit tidak malu. Tapi kalau duitnya gede, infak sedikit ya ngukur diri sendiri dong, kan gitu. Cuman kalau ada orang punyanya sebegitu, kadang-kadang, aduh saya punyanya 50 ribu, malu. Wah, berarti kamu pengen pamer kalau punya duit 50 juta, kan gitu. Jadi lakukan, Bu, semampu Anda, dan tidak usah malu, tidak usah ragu. Yang lain mungkin nyumbang jutaan, saya hanya 50 ribu, tidak ragu. Karena apa? Anda mampunya seperti itu. Bagi Anda ini istimewa, dari Allah SWT akan dibalas sama dengan yang lainnya. Intinya jangan sampai ketinggalan gitu saja. Lokasi pondoknya di Samsat Lama, depan komplek Marga Laksana 1. Lokasi pondoknya. Insya Allah ya. Ini saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk bareng-bareng. Karena sungguh kami rindu ya, kita terus bergabung sampai kami sampaikan, jangan hanya menjadi hadirin, tapi menjadilah penyelenggara dakwah. Kalau hadir tok pahalanya satu, tapi menjadi penyelenggara dakwah, Ibu, kalau Anda menjadi penyelenggara dakwah, semua yang hadir di sini pahalanya ditumpangkan ke Anda. Yang nyantri nanti sampai hari kiamat pahalanya ditumpangkan kepada Anda. Tapi kalau ada ibadah sendiri satu. Makanya kita ingin pahala yang banyak. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang maha kasih. Pandanglah hati kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Rindukan kami kepada kebaikan ya Allah. Rindukan kami kepada kemuliaan ya Allah. Mudahkan kami untuk berkhidmah untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai kami engkau tinggal dari rombongan kemuliaan itu ya Allah. Siapapun kami ya Allah, mudahkan kami untuk berjuang di jalan umat kekasih, jalan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadikan kami berjuang kekasihmu Nabi Muhammad. Mohon ya Allah, jangan kau tinggal satupun yang ada di sini ya Allah. Akan tapi jadikan semua dari kami berjuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada semua yang telah berjuang ya Allah, ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan lalu tidak mereka lihat kelak di surga, di akhirat. Ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan dan keikhlasan. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami berjuang-berjuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan sungguh engkau maha tahu siapa mereka, siapapun yang telah berbuat baik bersama kami ya Allah. Kami mohon kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri mereka dan keluarga mereka, lahir dan batin mereka semua ya Allah. Ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad, sehingga dengan cinta ini kami semakin bersemangat untuk berkhidmah untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan di antara kami kebencian, jauhkan di antara antara kami kedengkian. Kami ingin hidup saling mencintai karenamu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mengasihi karenamu, saling mengabdi karenamu. Jauhkan kami dari kedzaliman di rumah tangga kami ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir ada hambamu yang sering berbuat zalim dengan pasangan mereka, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, dan jadikan mereka saling cinta dan kasih, saling mengabdi dan saling berkorban ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sungguh kami tidak rela jika mereka masuk neraka, biarpun mereka telah berbuat salah, berbuat zalim kepada kami. Kami mohon ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, jangan kau hukum mereka ya Allah, dan berikan kepada mereka kesadaran. Dan kami mohon jangan kau sisakan kedengkian di hati kami, jangan kau sisakan kebencian di hati kami. Kami ingin setiap kali melihat umat kekasihmu Nabi Muhammad yang ada di hati kami adalah kegembiraan dan cinta ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau pertemukan kami saat ini, baik yang hadir atau bertemu ya Allah dalam acara mulia ini, yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, kami mohon ya Allah, seperti engkau telah pertemukan di acara mulia ini, kami mohon ya Allah, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Zaman-zaman rusak, zaman mengerikan ya Allah, beraneka macam ya Allah, bermacam-macam sebab kerusakan anak-anak zaman sekarang ya Allah. Media-media informasi ya Allah mengerikan, kami mohon ya Allah, pandang anak kami dengan kasih sayangmu, jaga anak-anak kami, lindungi mereka ya Allah. Dan sungguh jika engkau sudah menjaga dan melindungi mereka, tidak ada satu pun yang bisa mengganggu anak-anak kami. Maka kami mohon ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak ahli surga ya Allah, yang tumbuh ya Allah dengan kemuliaan, besar mulia, mati mulia, di malam barzah mulia, dan kelak di padang mahsyar mulia, hingga masuk tempat kemuliaan surgamu ya Allah. Anak-anak kami pandang mereka dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara para orang tua yang ada di sini mempunyai anak ya Allah yang telah salah jalan ya Allah, yang telah salah jalan dan melakukan banyak pelanggaran, kami mohon ya Allah, berkat kehadiran orang tua mereka saat ini, kami mohon berkat kepada orang tua mereka yang mendengar suara ini atau yang menyaksikan acara ini, kami mohon ya Allah, kembalikan anak-anak mereka itu ke jalan yang ridho ya Allah. Jangan kau biarkan mereka terus tersesat dalam kehinaan ya Allah. Kami mohon kembalikan mereka ke jalan yang ridho, dan jaga kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari kekikiran, jauhkan kami dari kebakhilan sifat pelit ya Allah. Akan tapi ya Allah, jadikan hati kami hati yang senang untuk berderma, untuk berbuat baik ya Allah, dengan apapun yang kau berikan kepada kami, apakah harta kami, tenaga kami, pikiran kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, baik berjuang dengan harta mereka atau ilmu mereka atau pikiran mereka atau tenaga mereka atau panjatan dengan panjatan doa-doa di tengah malam, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan mereka dalam bayar hutang mereka. Dan kami mohon jauhkan kami dari meninggalkan salat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang mendengar suara ini, yang hadir di sini atau menyaksikan acara ini, jika ada di antara mereka yang pernah meninggalkan solat, ampuni mereka dan jadikan ahli solat. Dan kami mohon di kiri kanan tempat ini, berikan keberkahan ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah. Dan jika ada di antara kami yang di masjid ini atau di luar masjid ini, ada hambamu yang sering meninggalkan solat atau pernah minum minuman keras atau melakukan kehinaan yang lain, kami mohon ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan ya Allah. Kembalikan ke jalan yang kau ridho ya Allah. Ya Allah, sungguh kami mencintai mereka, siapapun mereka, mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Beri pertolongan, ampuni mereka, berikan kesadaran, dan kumpulkan mereka dengan orang-orang mulia ya Allah. Dan sungguh kami niat, punya niat ya Allah, niat yang kami sebutkan di majlis mulia ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, dengan niat kami ini ya Allah, berikan ketulusan dan kirim bala bantuan ya Allah untuk berjuang ini, pembangunan pondok pesantren dan media dakwah ya Allah, khususnya di tempat di kota mulia ini ya Allah. Beri ya, kirim ahli-ahli surga bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jaga kehormatan anak-anak kami semua ya Allah. Jaga kehormatan kami mulia semuanya ya Allah. Yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan mereka dan mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang jadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Pasangan adalah kawan. Kami tidak ingin ada di antara mereka salah memilih kawan. Pasangan adalah kawan ya Allah. Jadikan kawan itu adalah kawan menuju surga-Mu ya Allah. Pasangan yang harmonis, yang indah, saling mencintai karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua keturunan anak yang soleh, solehah, yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. dan kami mohon ampuni kami ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut mati membawa dosa itu ya Allah. Kami takut di alam barzahmu membawa dosa. Kami ingin saat di saat kami masuk alam barzahmu kami tidak membawa dosa sedikit pun ya Allah. Ampuni kami saat di dunia ini ya Allah. Ampuni, ampuni, ampuni Allah sehingga kami di alam barzah tidak merasa ketakutan, di padang mahsyar tidak merasa tidak ada beban. Kemudian ya Allah di saat kami menyeberang siratul mustaqim bisa meluncur seperti kilat ya Allah. Ya ampun hapus dosa kami dan sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Engkau. Dan jika Engkau mengampuni dosa kami sebesar apapun dosa itu ya Allah akan Kau ampuni ya Allah. Engkau Maha Pengampun dan kami mohon jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon berikan kepada kami husnul khotimah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam salat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berjuang di jalan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam kemuliaan. Kami ingin mati dalam keadaan iman husnul khatimah. Dan kami mohon berikan ya Allah, jadikan ucapan kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf semuanya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.